Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita masih membahas tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha, wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Wa a'adda lahu 'adaban 'aziman. An-Nisa ayat 93. Barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya dan mempersiapkan untuknya azab yang besar. Telah kita pelajari tentang khalidan fiha, kekal di dalamnya. Apakah al-qatl, pembunuhan itu menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka walaupun ada iman di dalam dirinya, di dalam kalbunya, sementara yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah perbuatan dosa yang di bawah kekufuran maka tidak akan menyebabkan kekal di dalam neraka. Maka para ulama menjelaskan bahwa kharidan fiha kekal di dalamnya, ya, dengan berbagai penjelasan. Di antara penjelasan yang terbaiknya adalah kharidan fiha yakni makisan fiha muksan tawilan. Balasan orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja adalah jahannam, dia makisan fiha yakni tinggal dalam neraka jahannam itu muksan tawilan, dalam waktu yang sangat lama. Yakni bukan al-khulud al-abadi, bukan kekal abadi, melainkan apa? Di dalam atau tinggal dalam waktu yang sangat lama. Nah, demikian pula di antara jawaban atau penjelasan yang terbaik terkait dengan hal ini, di samping jawaban yang pertama tadi adalah kharidan fiha, kekal di dalamnya, karena qatrul mu'min amdan, membunuh seorang mu'min secara sengaja, maka dikhawatirkan akan membuat seseorang merasa sempit di dalam beragama Islam, lalu pada suatu hari nanti dia akan memilih untuk keluar dari Islam. Membunuh seorang mu'min secara sengaja akan mengakibatkan seseorang merasa sempit dengan agama Islam. Lan yazalul mu'min fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Seseorang mu'min atau seseorang senantiasa di dalam kelapangan dari agamanya, agama Islam, merasa lapang selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Nah, demikian pula kita nukilkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa al-qatil amdan, orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, la taubatalah, tidak ada taubat baginya. Maka apa maksud perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini yang diriwayatkan secara sahih darinya? Maka ada dua jawaban, ada dua pandangan di dalam memaknai perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini bahwa al-qatil laisa lahu taubah, orang yang membunuh tidak ada taubat untuknya. Jawaban yang pertama atau pandangan yang pertama adalah yang dimaukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menganggap jauh kemungkinan orang yang membunuh secara sengaja mau bertaubat dan diberi taufik untuk bertaubat. Yani kemungkinannya jauh, seorang yang membunuh secara sengaja itu mendapatkan taufik untuk bertaubat. Nah, pertanyaannya, jika seseorang tidak bertaubat dari dosanya, apakah dosanya itu gugur? Ya, jawabannya tidak. Lam yasqut anhul itsm. Maka dosanya tidak gugur darinya. Dosanya tidak gugur darinya. Karena dia tidak bertaubat. Ini maksud Ibnu Abbas, al-qatil laisa lahu taubah, yakni orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka jauh kemungkinannya dia mendapatkan taufik untuk bertaubat dan mau bertaubat. Kemudian jawaban yang kedua yang dimaksud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah la taubata lahu fima yata'allaqu bihaqqil maqtul. Ya. Tidak ada taubat baginya, ya, terkait dengan hak korban yang dibunuh. Terkait dengan hak korban yang dibunuh, tidak ada taubat baginya. Ya. Sebab di dalam dosa pembunuhan terdapat tiga hak yang telah dizalimi. Ada tiga hak, ya, yang dilanggar di dalam dosa pembunuhan. Hak yang pertama adalah hakullah subhanahu wa ta'ala, hak Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang al-qatl, pembunuhan. Pembunuhan, ya, membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ya. Inilah hak yang pertama. Ya. Hak yang pertama ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang bertaubat, maka jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Ini terkait dengan hak Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah menyatakan terkait dengan hak-haknya jika dilanggar oleh seorang hamba. Allah telah menyatakan sendiri, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, ya, walaupun telah melampaui batas, yakni telah terjatuh dalam berbagai dosa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kata para ulama, ayat ini tentang para pelaku dosa yang bertaubat, maka Allah yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ini terkait dengan hak Allah. Allah telah menyatakan pengampunan. Allah telah menyatakan Dia akan mengampuni, ya, setiap hamba yang melanggar haknya, hak Allah subhanahu wa ta'ala, jika bertaubat. Hak yang kedua yang juga dilanggar dalam dosa pembunuhan adalah haqqu awliya'il maqtul, hak keluarga korban yang dibunuh. Ya. Korban yang dibunuh memiliki keluarga, dan keluarganya memiliki hak yang dilanggar, dizalimi dengan sebab terjadinya pembunuhan tersebut terhadap salah satu anggota keluarga mereka. Nah, maka bagaimana cara bertaubatnya? Cara bertaubatnya terkait dengan hak awliya il-maktul adalah pelaku pembunuhan ini yusallimu nafsahu lahum. Ya. Memasrahkan dirinya kepada mereka. Memasrahkan dirinya kepada mereka. Ya. Kemudian, ya, ada tiga pilihan bagi mereka. Pilihan yang pertama adalah qisas. Ya, ya sudah, harus terima, pasrah. Ya. Pilihan yang kedua adalah akhdud diyah. Ya. Mengambil diyat. Mengambil diyat. Pilihan yang ketiga adalah al-afu. Ya. Boleh bagi mereka untuk memaafkan pelaku pembunuhan ini. Pelaku pembunuhan. Jadi ada tiga pilihan. Nah, orang yang membunuh ini tinggal menunggu bagaimanakah keputusan para awliyaul maqtul, keluarga korban yang dia bunuh ini. Nah, setelah itu sudah selesai. Ya. selesai antara dia dengan mereka, karena mereka telah mengambil haknya. Walaupun mungkin dengan cara memaafkan, ya sudah, mereka sudah memaafkan, menggugurkan hak mereka sendiri. Nah, tinggal satu hak lagi. Hak siapa itu? Hakul maktul, hak orang yang dibunuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya menyelesaikan ya, antara dia, orang yang membunuh, dengan orang yang dibunuh sementara dia sudah meninggal. Ya, bagaimana minta maafnya? Ya, bagaimana menyerahkan diri kepadanya dan seterusnya? Jawabannya, la sabila ila takhallus minhu fid dunya. Tidak ada cara untuk melepaskan diri dari kezaliman terhadap hak al-maqtul yang dibunuh ya, di dunia ini. Sudah tidak ada cara lagi. Nah, inilah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menurut pendapat yang kedua, pendapat para ulama yang kedua, yakni yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah hakul maktul, tidak ada taubat ya, terkait dengan hak orang yang dibunuh, karena orang yang dibunuh sudah meninggal, nggak bisa ketemu lagi di dunia, nggak bisa minta maaf, nggak bisa mengganti rugi. Nah, sehingga ini dua jawaban para ulama terkait dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau pernyataan beliau bahwa al-qatil la taubata lah. Naam. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, menyatakan bahwa yang nampak bagi beliau ya, pelaku pembunuhan yang bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya ya, pelaku pembunuhan yang bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, taubat nasuha, maka ya, selesai kezalimannya terhadap Allah, terhadap hak Allah, hak ya, keluarga korban yang dibunuh, demikian juga hak al-maktul ya, hak orang yang dibunuh juga akan gugur ya. Maksudnya adalah dia tidak dikatakan lagi terzalimi. Terus bagaimana? Gak ketemu lagi jawabannya. Allah Azza wa Jal dengan karunianya disebabkan orang ini telah bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, maka Allah ya, yang akan mengganti ya, untuk al-maktul orang yang dibunuh pada hari kiamat nanti. Allah yang menanggungnya. Ya. Karena hamba Allah ini yang terjatuh dalam pembunuhan, dia telah bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, maka Allah yang akan menanggung. Allah yang akan menanggung pada hari kiamat nanti, akan memberikan ya ganti, ya mungkin dengan rifatu darajat, Allah memberikan ketinggian derajat bagi orang yang dibunuh, ya agar dia merelakan dan memaafkan orang yang membunuh. Nah, waghadiballahu alaih. Nah, ini balasan yang berikutnya bagi orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Berikutnya adalah ghadiballahu alaih. Allah akan ghadib, yakni marah kepadanya. Al-ghadab adalah sifatun sabitah lillah 'ala al-wajhi al-la'iq bih. Ghadab adalah sebuah sifat, suatu sifat yang tetap, yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sama dengan ghadab atau kemarahan, kemurkaan yang ada pada makhluk. Ya, Allah memiliki sifat ghadab ya, yakni marah artinya dalam bahasa Indonesia. Makhluk juga memiliki sifat ghadab, sifat marah ya. Namun yang kita yakini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya, dan sifat-sifat makhluk ya sesuai dengan kelemahannya, sehingga berbeda hakikat kemarahan Allah Subhanahu wa taala atau hakikat ghadabillah dengan hakikat kemarahan makhluk. Nah, hanya saja Ya. Kelompok yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang mentakwil sifat-sifat Allah? Ini Asy'ariyah. Asy'ariyah dan semisalnya, berarti yang semisalnya mereka ini Asy'ariyah. Apa? Qullabiyah, Maturidiyah. Berarti Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah. Ya, ini tiga kelompok yang saling berdekatan keyakinannya. Nah, mereka yang mentakwil. Ya. Para pentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan, ya, yang dimaksud dengan ghadabullah, ya, itu bukan kemarahan Allah taala, melainkan iradatul intiqam, kehendak untuk menghukum. Kehendak untuk menghukum. Mengadzab. Ya, apa alasannya? Ya. Alasannya kata mereka al-ghadab. Ghadab. Ya, maknanya adalah sawaranu damil qalb. Adalah bergejolaknya ya darah. Ya, di dalam qalbu atau di dalam jantung. Ya, jadi memuncaknya darah. Darah itu bergejolak. Ya, tekanannya menjadi sangat tinggi. Itu ghadab. Nah, demikian juga alasan mereka menetapkan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala yang artinya marah sesuai dengan makna yang zahir itu yaqtadil jismiyah. Konsekuensinya adalah Allah itu jisim. Nah, ini kata mereka. Ya, kenapa konsekuensinya menetapkan bahwa Allah itu jisim kalau menetapkan sifat ghadab? Ya. Demikian juga jika menetapkan sifat-sifat yang lain, kata mereka, menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya adalah tajsim. Ya, kita menganggap Allah itu jisim. Ya, karena kata mereka, ya, kita tidak mengetahui ada yang memiliki sifat. Kita tidak pernah mengetahui atau tidak pernah melihat sesuatu yang memiliki sifat-sifat kecuali sesuatu itu pasti jisim. Kita lihat ini manusia punya sifat ini, sifat ini. Manusia jisim bukan jisim. Ya sudah, kita lihat ini hewan. Hewan punya sifat-sifat ini. Punya sifat-sifat. Hewan jisim bukan jisim. Ya sudah, sekarang kita lihat benda yang dikatakan benda mati itu pohon. Pohon punya sifat begini. Ya, sifatnya tinggi, keras, besar. Ya, warnanya apa dan seterusnya. Kemudian memiliki daun-daun dan seterusnya. Pohon memiliki sifat-sifat. Ya, jisim bukan jisim. Dan seterusnya kata mereka, kita tidak pernah melihat sesuatu yang memiliki sifat-sifat, pasti itu jisim. Sehingga menetapkan sifat, konsekuensinya adalah menetapkan bahwa sesuatu itu jisim. Menetapkan sifat, ya, bagi sesuatu konsekuensinya adalah menetapkan, meyakini bahwa sesuatu tersebut adalah jisim. Nah ini ya syubhatnya mereka. Ya, syubhatnya mereka. Nah, kalau begitu kata mereka, ya, menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya adalah kita menganggap Allah itu jisim. Nah, itu. Allah itu jisim. Ya, Allah itu jisim. Kata mereka seperti itu. Nah, bagaimana membantah mereka? Membantah mereka, para pentakwil sifat ini, ya, Asy'ariyah, dari kalangan Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah, dan di antara sifat yang mereka takwil itu adalah sifat yang sedang kita bahas, yaitu ghadab. Ya. Mereka tidak mau menetapkan sifat ghadab yang hakiki. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan ghadiballah alaihi, yakni aradallahu al-intiqama minhu. Allah berkehendak untuk menghukumnya. Bukan ghadab yang hakiki, yang diartikan dalam bahasa kita itu marah atau murka. Bukan, kata mereka. Itu alasannya sudah kita terangkan tadi. Bagaimana menjawab dan membantah mereka? Ya, di antara bantahan terhadap mereka adalah yang pertama. Ya, yang pertama. Nah. pengertian ghadab, terkait dengan pengertian ghadab yang mereka sebutkan, yaitu sawaran damil qalb. Ghadab, pengertiannya, definisinya adalah sawaran damil qalb atau ghalayan, bergejolaknya ya, tekanan darah di dalam jantung dan semisalnya. Pertanyaannya, ya, definisi ini mencakup ya, semua makhluk yang bisa marah atau tidak? Ya. Atau ini terbatas? Ataukah ini terbatas untuk makhluk tertentu, misalkan manusia? Ya, misalkan manusia. Ya. Misalkan para malaikat. Ketika para malaikat marah, apakah berarti malaikat darahnya memuncak? Mereka punya darah atau tidak? Kalau punya darah, tahu dari mana? Ya. Kemudian makhluk-makhluk yang lain, jin, bisa marah. Bisa marah atau tidak? Ya bisa. Ya. Kemudian jin punya darah. Dari mana tahu? Berarti mereka mendefinisikan ghadab dengan pengertian yang terlalu sempit, yang bahkan untuk diterapkan kepada semua makhluk saja tidak bisa. Ya. Kenapa kemudian mereka menafikan sifat ghadab dari Allah Ta'ala, sifat ghadab yang hakiki dari Allah Ta'ala, dengan alasan ghadab itu sawaran damil qalb. Padahal kenyataannya pada makhluk saja tidak semua ghadab yang ada pada makhluk itu adalah dengan bergejolaknya ya, tekanan darah di dalam jantung. Mana? Terlalu membatasi. Terlalu mempersempit pengertian ghadab. Oleh karena itu tidak bisa diterima. Alasan mereka di dalam menafikan sifat ghadab dari Allah Ta'ala ya, dengan definisi ghadab ini, kemudian kan gak mungkin Allah bergejolak tekanan darahnya dan seterusnya. Iya. Ya memang gak mungkin, tapi pengertian ghadabnya itu yang tidak tepat. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, ya, sawaran damil qalb, intifakhul uruq, bergejolaknya tekanan darah di dalam jantung. Demikian juga intifakhul uruq, ya, apa menegangnya apa al-uruq, pembuluh-pembuluh darah, urat-urat. Ya, demikian juga berubahnya warna wajah ketika marah. Ya. Pengertian kalian ini, itu sebenarnya hakikat ghadab itu sendiri atau efek akibat dari ghadab? Ghadab itu maknanya itu, itulah makna ghadab, atau sebenarnya itu hanya efek? Efek, ya, ketika seseorang itu ghadib, marah. Ketika seseorang itu yaghdab, marah. Jawabannya itu hanya efek. Efek akibat ya, ketika seseorang itu yaghdab, marah. Ya, bergejolak ya, darahnya ya, kemudian menegang urat-uratnya, berubah warna wajahnya, itu hanya efek, tapi itu bukan ghadab. Itu bukan ya apa? Kenyataan ghadab. Ghadab bukan itu. Marah itu bukan seperti itu, bukan itu yang dinamakan dengan marah. Itu hanya efek dari seseorang marah. Ya. Nah, sementara para ulama ya, para ulama, para ahli bahasa juga, bahkan semua orang yang berakal cerdas, berakal sehat ya. Ya. Itu tidak menerima definisi menggunakan efek. Ya, mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan efeknya itu enggak tepat. Ya, para ulama ahli bahasa, ya, demikian juga semua orang yang berakal sehat, itu tidak menerima pengertian sesuatu dengan menyebutkan efeknya atau akibatnya. Misalkan definisi ini adalah begini-begini, ternyata yang disebutkan adalah efeknya, ya bukan. Enggak tepat. Ya, enggak tepat. definisi ghadab atau marah adalah memuncaknya darah, kemudian menegangnya urat-urat, berubahnya roman wajah. Nah itu efek, enggak tepat. Definisi itu ya harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan maknanya. Nah, sesuai dengan maknanya. Ya. Ya sebagai contoh, misalkan antum mempelajari usul fikih dan baru antum murojaah. Usul fikih antum apa, definisi usul fikih apa? Ilmu yang membahas tentang tiga hal. Ilmu yang membahas tentang apa? Adillah ijmaliyah, dari kaidah-kaidah global, kemudian cara menggunakan kaidah-kaidah global tersebut, dan membahas tentang siapa orang yang dikatakan berkompeten atau mampu menggunakan kaidah-kaidah global tersebut. Itu pengertiannya usul fikih. Tapi tepat atau tidak kalau mengatakan definisi usul fikih adalah ilmu yang bermanfaat, berguna untuk menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang berguna untuk menyimpulkan, mengambil kesimpulan hukum dari dalil. Jawabannya, ini definisi yang tidak tepat. Mendefinisikan usul fikih dengan buahnya. Buah dari mempelajari usul fikih tidak tepat. Antum sudah mempelajari definisi ilmu nahwu itu apa. Nah sekarang kalau dikatakan definisi ilmu nahwu adalah ilmu yang dapat menjaga lisan dari kesalahan, menjaga tulisan dari kesalahan juga. Ilmu yang dapat apa digunakan atau bermanfaat untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Benar begitu. Ya itu kan buahnya. Buah dari mempelajari ilmu nahwu. Tapi bukan itu pengertian ilmu nahwu. Demikian juga ini. Sehingga ya sangat tidak tepat mengartikan sesuatu dengan efeknya, akibatnya, dengan menyebutkan efek dan akibatnya. Termasuk di sini pengertian yang mereka sebutkan itu adalah pengertian ghadab, ya, definisi ghadab dengan efek dari ghadab itu sendiri, enggak tepat. Ya, tidak tepat. Ini bantahan kepada mereka. Ini bantahan yang kedua tadi. Nah, kemudian bantahan yang ketiga. Bantahan yang ketiga. Nah, mereka mengatakan itsbatul ghadab yaqtadul jismiyah. Menetapkan sifat ghadab yang hakiki, yang artinya marah dalam bahasa kita. Ya, konsekuensinya adalah kita menganggap Allah itu jisim. Dengan alasan apa? Kata mereka, tidak ada satupun yang memiliki sifat yang kita lihat. Tidak ada satupun yang kita lihat dan memiliki sifat-sifat kecuali itu jisim. Ya. Nah, maka bantahannya terkait dengan ini adalah, ya, itu kaedah yang baru. Kaedah asal-asalan. Tidak ada satupun yang kita lihat dan memiliki sifat-sifat kecuali itu jisim. Nah itu kan yang kita lihat. Ya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sudah kita lihat atau belum? Belum pernah. Sudah pernah kita lihat atau belum? Ya belum pernah. Sehingga tidak bisa disamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua makhluk yang kita lihat. Bahkan dengan semua makhluk yang belum pernah kita lihat. Yang pernah kita lihat dan yang belum pernah kita lihat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan itu semua. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi itu kaidah yang dari asalnya sudah tidak bisa diterima. Ya itu semacam khayalan mereka saja, tidak ada satupun yang kita lihat jisim, berarti semuanya harus jisim. Kalau punya sifat berarti harus jisim. Ya. Di samping makna jisim itu sendiri apa maksudnya? Ya, mereka menggunakan istilah-istilah, ya, istilah-istilah yang apa? Istilah-istilah yang baru, yang masih global perlu dirinci. Maksudnya apa jisim-jisim? Nah, yang jelas, yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, itsbatu sifat la yaqtadhi tamthil. Menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak berkonsekuensi apa? Kita menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Entah mau dikatakan jisim atau mau dikatakan apa, yang jelas ya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak berkonsekuensi apa? Tamtsil. Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Ya, entah mereka mau mengatakan jisim atau bagaimana. Ya, apa maksud jisim? Itu kaidah asal-asalan mereka, berarti harus jisim dan seterusnya. Kalau menetapkan sifat, berarti harus jisim. Ya, kita jawab, apa maksud jisim? Itu sudah kaidah asal-asalan. Ya. Semaunya mereka. Ya, kemudian menggunakan istilah jisim, apa yang dimaukan jisim? Ya. Maka kita tegaskan bahwa mau bagaimanapun menetapkan sifat, ya, bukan berarti kita menyamakan hal itu atau sesuatu itu dengan yang lain. Dengan kesamaan yang persis, kesamaan yang sama mutlak. Ya. Allah memiliki sifat al-ghadab, yang kita artikan dalam bahasa kita dengan marah. Makhluk juga kita ketahui memiliki sifat ghadab, marah. Namun, berbeda antara kemarahan Allah dengan kemarahan makhluk. Ya, Allah tidak sama di dalam sifat ini. Ya, Allah tidak sama dengan makhluk di dalam sifat ini. Nah. Ya, jangankan antara Allah sang pencipta dengan makhluk-makhluk yang dicipta. Antar sesama makhluk saja, walaupun memiliki nama-nama sifat yang sama, sifat melihat, sifat mendengar, sifat marah, ya, sifat ridha, sifat mencintai. Tapi kenyataannya terbeda-beda kan. Kenyataan sifat mereka terbeda-beda. Itu hanya nama. Ya, itu hanya nama. Maknanya terfahami. Makna penglihatan apa, makna mendengar, pendengaran itu apa, makna ghadab, marah itu apa, makna ridha itu apa, makna mencintai apa, terfahami. Tapi, ya, kenyataannya tetap ada perbedaan. Ya, tetap ada perbedaan, bahkan itu diantara para makhluk. Ya, yang ini punya sifat, makhluk yang ini memiliki sifat basar melihat, yang itu juga memiliki sifat basar melihat. Tapi apakah sama? Ya, persis penglihatan makhluk yang ini dengan makhluk yang itu? Kan tidak. Penglihatan manusia dengan penglihatan serangga, ya jauh beda. Jauh lebih sempurna penglihatan manusia daripada penglihatan serangga yang terbatas katanya hanya beberapa meter. Ya. Nah, ini baru di antara makhluk, sesama makhluk. Ya. Apalagi perbedaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Jelas berbeda walaupun nama sifatnya sama. Seperti di sini ya. Sifat al-ghadab, sifat marah. Allah memiliki sifat ghadab, makhluk juga memiliki sifat marah, tetapi berbeda antara Allah dengan makhluknya di dalam sifat ini. Ya, walaupun makna dasarnya sama, ya kita artikan dalam bahasa kita dengan marah. Naam. Kemudian bantahan yang keempat untuk para pentakwil ini dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Ya. Bantahan kepada mereka yang keempat adalah ya, ketika mereka menafsirkan ghadab dengan iradah. Ketika mereka menafsirkan ghadab yang semestinya diartikan dalam bahasa kita kurang lebihnya dengan marah, kemarahan, kemurkaan. Lalu mereka tafsirkan dengan iradah, kehendak. Ya. Yaitu kehendak apa? Iradatul intiqam, kehendak untuk menghukum atau mengazab. Ya. Ya, kita balik. Ya, kita balik. Hujjah mereka atas mereka sendiri. Mereka mengatakan isbatu sifah yaqtadil jismiyah. Yes. Menetapkan sifat konsekuensinya adalah menetapkan dan menganggap jisim. Allah itu jisim. Ya sudah, sekarang kalian menetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalian menetapkan sifat iradah, berarti kalian menganggap bahwa Allah itu jisim karena ditetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi hujah mereka, argumen mereka dibalik kepada mereka sendiri untuk membantah diri sendiri. Tapi pasti mereka akan menjawab bagaimana? Jawaban mereka menurut antum bagaimana? Mereka akan menjawab, ya, ya memang iradah itu, ya, Allah itu memiliki sifat iradah. Dan makhluk itu juga memiliki sifat iradah memang. Ya. Allah memiliki sifat iradah dan makhluk juga memiliki sifat iradah. Tetapi, ya, iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan Allah, dengan keagungan Allah, dan iradah makhluk, kehendak makhluk sesuai dengan kondisi makhluk, sehingga berbeda antara iradah Allah dengan iradah makhluk. Walaupun sama-sama memiliki sifat iradah, kan mereka ketika menetapkan sifat iradah bagi Allah, mereka tidak mungkin bisa menafikan. Tidak mungkin bisa memungkiri bahwa makhluk juga memiliki sifat iradah, kehendak. Ya, juga memiliki sifat kehendak. Ya, tapi mereka mengatakan, ya, sama-sama memiliki sifat kehendak, tetapi iradah Allah, ya, ini kehendak Allah, berbeda dengan iradah makhluk. Ya. Sehingga menetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala tidak berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk, walaupun sama-sama namanya sifat iradah. Ya, kehendak artinya. Tetapi berbeda. Ya. Kenyataannya berbeda. Hakikatnya berbeda. Naam. Terus bagaimana? Mereka membantah begini. Ya, kita lanjutkan. Ya. Kenapa tidak antum terapkan hal ini di semua sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang disebutkan di dalam ayat dan hadis yang sahih. Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, namun secara kenyataan sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk, tidak mungkin sama persis. Ya, tidak mungkin sama persis. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat makhluk. Ya. Sehingga, nah ini konsekuensi bagi kalian, ya, dua hal. Ada dua hal yang mau gak mau mereka terima. Pilihan bagi mereka hanya dua pilihan. Ya, imma bisa, pilihan yang pertama adalah kalian menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat ini, ya. Makhluk juga memiliki sifat-sifat ini, tetapi itu sekedar nama sifat. Ya, adapun hakikat sifatnya tetap berbeda. Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, tetapi hakikat sifat-sifat Allah tidak sama persis dengan sifat-sifat makhluk, sehingga tidak sama. Tidak apa? Berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk, atau menganggap bahwa Allah itu jisim sebagaimana makhluk-makhluk itu jisim. Ini pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua adalah, ya sudah, ya, pilihan yang kedua adalah kalau menetapkan sifat itu adalah tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk, konsekuensinya ya berarti kalian harus menafikan sifat-sifat yang kalian tetapkan, yang menurut kalian logika, akal logika menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat itu, ketujuh sifat atau kedelapan sifat yang mereka tetapkan. Kan mereka mengatakan menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berarti menganggap Allah itu jisim dan sama dengan makhluk. Ya sudah, pilihan yang pertama kalian menetapkan semua sifat Allah. Ya, kalian menetapkan sifat Allah, ya, dengan menganggap bahwa sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk, walaupun nama-nama sifatnya sama. Atau pilihan yang kedua, ya, pilihan yang kedua adalah apa? Kalian juga harus menafikan ketujuh sifat atau kedelapan sifat, ya, yang kalian tetapkan bagi Allah itu. Ya. Kenapa? Karena isbatu sifah yastalzimu tamthil yastalzimu al-jismiyah. Menetapkan sifat berkonsekuensi apa? Menyamakan Allah dengan makhluk atau menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah jisim. Jadi insyaallah mudah dipelajari, tapi ya insyaallah mudah dipahami. Dan saja banyak yang lewat ya, yang mengganggu. Nah, kali lagi mereka mengatakan bagaimana? Kita akan mengatakan ya, kalian menafikan hakikat sifat ridha atau di sini apa? Sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala dengan alasan menetapkan sifat ridha, menetapkan sifat ini atau sifat ghadab berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk atau menganggap bahwa Allah itu jisim sebagaimana makhluk-makhluk itu jisim. Ya, kita jawab bagaimana? Nah, tapi kalian menetapkan sifat iradah. Ya. Allah memiliki sifat iradah dan makhluk juga memiliki sifat iradah kan? Jadi sama-sama punya sifat iradah. Berarti kalian mentamtil menurut kaidah kalian sendiri, berarti kalian telah mentamtil menyamakan Allah dan makhluk. Ya, tapi pasti mereka akan menjawab iya, sama-sama memiliki sifat iradah, tapi hakikat iradah Allah berbeda dengan hakikat iradah makhluk. Ya, ya sudah, kalau begitu kita jawab bagaimana? Ya sudah. Berarti kenapa kalian tidak memberlakukan kaidah ini di semua sifat-sifat yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih bagi Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih telah menetapkan banyak sifat bagi Allah taala, tapi kenapa kalian tidak menerapkan kaidah ini? Allah memiliki sifat, makhluk memiliki sifat, tapi hakikat sifat Allah tidak sama dengan hakikat sifat makhluk. Itu hanyalah nama-namanya saja yang sama. Ya, nama-namanya saja yang sama. Demikian juga makna-maknanya secara makna-makna dasarnya, tapi hakikatnya tetap berbeda. Ya. Jadi pilihan yang pertama bagi kalian mestinya adalah kalian memberlakukan kaidah itu di semua sifat Allah sehingga kalian tidak melakukan ta'til, tidak melakukan pengingkaran sifat sama sekali, semua sifat Allah ditetapkan. Kalian tetapkan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Atau pilihan yang kedua. Ya, pilihan yang kedua. Karena menurut kalian menetapkan sifat itu. Ya, setelah disebut tamthil, konsekuensinya adalah menyamakan Allah dan makhluk. Konsekuensi yang kedua adalah kalian juga harus menafikan ketujuh sifat yang kalian tetapkan itu. Iradah. Itsbatul iradah, kata mereka. Mereka kan menetapkan sifat iradah. Ya sudah, kita katakan. Pilihan yang kedua adalah kalian juga harus menafikan sifat iradah. Kalian harus menafikan sifat kalam. Karena mereka mengatakan Allah memiliki sifat kalam. Kalian juga harus menafikan apa sifat hayah, kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat hidup, makhluk juga memiliki sifat hidup. Tamthil, hati-hati. Ayo, nafikan. Ya. Mereka menetapkan sifat apa? Al-ilm, sifat ilmu bagi Allah. Ayo, hati-hati lo. Allah memiliki sifat ilm. Berilmu atau mengetahui, makhluk juga memiliki sifat pengetahuan. Ayo, tamthil. Nafikan sifat ain. Mereka menetapkan sifat sama. Ini kan asyairah yang menetapkan 7 sifat atau 8 sifat. Mereka menetapkan sifat sama, pendengaran. Ayo, hati-hati. Allah memiliki sifat sama. Makhluk juga memiliki sifat sama. Di antaranya adalah kalian kan bisa mendengarkan. Nah ini. Berarti tamthil, hati-hati. Jadi kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Jisim, lu hati-hati. Kalian harus menafikan sifat sama' juga. Kudrah, ini kan diantaranya sifat kudrah juga. Kemampuan, Allah memiliki sifat kudrah, kemampuan, makhluk juga memiliki sifat kudrah, kemampuan. Hati-hati, tamthil. Ya. Tamthil. Nah, jadi kalian mau menggunakan kaidah yang mana? Ya. Mau menggunakan kaidah apa? Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, namun hakikat sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk, sehingga konsekuensinya kalian harus menetapkan semua sifat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Atau kalian menggunakan kaidah itsbatus sifat yastalzimut tamtsil wal jismiyah, menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk dan menganggap Allah itu jisim sebagaimana makhluk-makhluk itu jisim. Maka konsekuensinya kalau kalian menerapkan kaidah yang kedua ini adalah kalian menafikan ketujuh sifat itu juga. Jangan kalian tetapkan ya, ketujuh sifat yang tergabung dalam bait syair bagaimana hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Tujuh sifat. Akhirnya kalau kalian menafikan semua sifat, kalian jadi Jahmiyah. Mu'tazilah atau Jahmiyah. Hati-hati, milih mana? Milih jadi Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Hadits wal Athar atau milih jadi Jahmiyah? Ya kan begitu. Nah, Jahmiyah atau Mu'tazilah. Nah, sehingga Ahlul Batil, ya, Ahlul Batil, hujah mereka membantah diri mereka sendiri. Ya, argumen mereka membantah diri mereka sendiri. Ya, mereka tidak konsisten dengan argumen mereka. Mereka mengatakan ya itsbatut tamtsil atau itsbatus sifat, menetapkan sifat. Konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk dan menganggap Allah itu jisim. Ya, tapi enggak konsisten dengan kaidah mereka ini. Terus gimana dengan sifat iradah? Kehendak. Ya, gimana ya? Enggaklah, enggak sama. Berarti enggak menyamakan, enggak jisim, enggak. Terus gimana dengan sifat kalam? Gimana dengan sifat hayah, hidup? Gimana dengan sifat ilmu kudrah? Kalian menetapkan ini loh. Ya, ya tapi kalau ini kaidahnya enggak berlaku. Loh, gimana maunya? Ini menunjukkan ya. Apa? Menunjukkan bahwa pemikiran mereka, mazhab mereka, ideologi mereka adalah ideologi yang salah. Ya. Ya, karena mereka tidak konsisten sendiri dengan hujjah dan argumen mereka. Ini beberapa bantahan ya, Ahlussunnah wal Jamaah terhadap al-Mu'awwilah, para pentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya itu adalah tahrif. Yang hakikatnya itu adalah tahrif, menyalahartikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara yang bisa kita pelajari kesempatan ya pagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك